mungkin memang kita sudah bisa garis bawahi ya, bahwa ternyata pendidikan ini bukan sesuatu ranah atau arena yang netral, tapi ada pertarungan globalisasi dengan kekuatan-kekuatan lokal dan lain sebagainya yang tadi sudah kita diskusikan. Tetapi kenyataannya kan memang setiap orang atau setiap individu itu mau tidak mau kenyataannya mengalami pendidikan, ya apakah itu pendidikan formal atau apa, ya umumnya pendidikan formal, dan di situ kita membayangkan setiap individu itu menerima proses transformasi melalui pendidikan itu. Dan kalau tadi Pak Toto mengatakan sekolah itu sebenarnya hanya bagian terkecil saja, bersamaan dengan itu seraya kita menyadari bahwa ternyata memang tidak bisa dihindarkan bahwa setiap orang mesti mengalami atau menjalani pendidikan. Pertanyaan saya adalah kita menuju ke titik-titik yang lebih kecil, misalnya keluarga kita, anak-anak kita juga ada yang sekolah di SMA, SMP, ada yang madrasah aliyah, ada yang di pesantren dan lain sebagainya. Mengingat bahwa itu hanya bagian terkecil, tentu ini ada secara implisit kita bisa mengatakan sesungguhnya keluarga pun tidak bisa sepenuhnya menyerahkan gitu ya anak itu kepada sekolah, betapapun sekolah juga memberikan porsi yang penting. Nah, barangkali, dan ini saya kira umum ya, kalau kita bicara di dunia parenting dan lain sebagainya, bahwa orang tua itu mesti menjadi pendidik juga yang teredukasi. Menurut Pak Toto, itu kira-kira seperti apa orang tua itu mesti menjadi pendidik? Visi apa ya, yang mesti mereka miliki? Nah, ini kita mundur ke belakang ya, bahwa repotnya kan tadi bahwa pendidikan sudah diambil alih oleh sekolah. Ya. Nah, di situ kan ada unsur yang disebut belajar. Nah, belajar, orang yang dianggap belajar adalah orang yang sekolah. Jadi kalau orang yang tidak sekolah dianggap tidak belajar. Nah, ini sebetulnya pertarungan di situ kan sudah tidak fair sebetulnya, bahwa ada banyak orang yang nggak sekolah juga belajar gitu. Nah, ini juga problem besar. Sekarang coba lihat kalau kita di satu komunitas tukang, pamannya tukang kayu lah, itu dari mana dia sekolah dulu? Kan dia adalah ada di sistem sekolah yang tukang yang ada di dalam lingkup dia ya, bisa keluarga, bisa di lingkungannya, dan nanti anaknya ya kelak juga akan berada. Nah, ini kan diputus oleh sekolah gitu loh. Sama di isu pangan, di kesehatan atau apapun, ini sudah diambil alih oleh institusi yang disebut sekolah. Nah, sehingga sebenarnya juga agak menjadi perjuangan yang luar biasa ketika kita bicara soal bagaimana sebuah proses pendidikan yang berlangsung di dalam komunitas ini yang juga sudah ada peran-peran sekolah di situ. Nah, seringkali keluarga sudah menyerahkan sepenuhnya kepada institusi-institusi yang ada sebenarnya, padahal sebenarnya tidak seperti itu mestinya. Kalau Ki Hajar jelas bahwa nggak bisa sekolah meninggalkan fungsi keluarga, itu sama sekali tidak bisa. Maka ya seberapa jauh interaksi, seberapa jauh komunikasi yang ada di dalam keluarga itu sebetulnya yang paling utama, sehingga keluarga itu adalah menjadi sekolah yang utama dan penting di dalam proses pendidikan sebetulnya itu. Ya otomatis orang tua juga nggak bisa seenaknya sendiri untuk tidak memahami berbagai hal yang ada sekarang ini gitu. Apa yang mesti dilakukan kedua orang tua atau yang disiapin supaya bisa mengiringi pendidikan anak-anak itu? Ya sebetulnya bukan sesuatu yang orang itu tidak bisa. Mestinya semua orang secara alamiah juga bahwa menginginkan anaknya lebih baik dan sebagainya, tetapi itu tadi harus kembali memahami seberapa jauh sebetulnya fungsi atau potensi keluarga ini untuk perkembangan anak-anaknya. Nah, itu menjadi penting. Jangan lagi berpikir di luar itu. Nah, sekarang kan banyak orang membangun kebahagiaan dengan ukuran-ukuran orang lain. Nah itu sama. Ya kebahagiaan itu ya mestinya dibangun dengan ukuran-ukuran sendiri gitu loh. Jangan dibangun bahagia itu kalau sudah punya mobil atau sudah punya apa. Nah itu menurut saya itu kebahagiaan yang menggunakan ukuran-ukuran orang lain. Sama ketika menghadapi bagaimana mencita-citakan anaknya juga sama, seberapa jauh apa namanya ukuran-ukuran itu juga diciptakan oleh keluarga sebetulnya. Kalau secara individu kan kita memang selalu menyerap ukuran-ukuran itu ya. Apakah pendidikan itu fungsinya adalah agar kita bisa punya ukuran sendiri, atau pendidikan juga bisa berfungsi agar kalau kita memang memutuskan untuk menyerap sebuah ukuran, kita punya kesadaran seberapa jauh kita menyerap itu porsinya. Nah, ketika ngomong ukuran berarti ketika manusia itu sudah punya pemikiran bahwa saya harus punya ukuran-ukuran, itu artinya dia sudah menyadari apa namanya kondisinya yang ada. Pertanyaannya apakah orang itu sudah menyadari untuk menciptakan ukuran-ukuran sendiri. Nah itu fungsi pendidikan. Apa sih sebenarnya yang mau dibangun kita? Apa yang mau kita perjuangkan? Itu di situ. Nah ketika bicara perjuangan kan di situ ada ukuran-ukuran gitu loh. Nah itu menjadi penting gitu. Maka ada yang disebut metode yang paling demokratis itu apa yang disebut dialogis itu. Nah dialogis itu kan syaratnya adalah ketika orang setara. Kalau nggak setara nggak bisa dialogis, pasti beda itu. Satu contoh gini, kalau camat ketemu camat pasti ngomongnya ya yang anulah, wow itu di tempat saya itu ada bidan yang oke, itu ada ini yang oke. Tapi kalau ketemu bupati mesti ngomongnya pembangunan di tempat kami. Jadi udah nggak itu, nah sama, nah kenapa community itu sebenarnya harus terbangun dialog di sana gitu loh. Itu cara perebutannya di situ. Nah kalau menurut Bapak sendiri konkretnya sekolah yang ada tujuan atau sudah melangkah menuju ke kemandirian individu untuk menentukan sikap, nilai dan ukuran-ukuran sendiri itu seperti apa, atau kalau ada contohnya itu bagaimana? Ya, oke. Saya pasti akan mencontohkan di Sanggaran Alam ya. Artinya di Sanggaran Alam kan jelas sejak awal saya merancangnya itu kan desain visinya ya bagaimana membangun komunitas belajar sebetulnya di situ, yang semua orang yang terlibat di sana gitu. Nah, kalau kita bicara sekolah ini kan kalau dulu teorinya di IKIP itu, zaman dulu IKIP ya, yeah. Itu kan ada input, ada output. Output, yeah. Nah inputnya itu kan siswa, mahasiswa. Outputnya adalah lulusan. Nah ini saya enggak, inputnya ya siswa, ya orang tua, ya guru, ya pengelola dan masyarakat yang terjangkau di situ. Nah outputnya adalah komunitas belajar, outputnya. Nah kan ada dua nih, ada environmental input, ada di bawahnya ini ada instrumental input. Nah environmental input itu adalah lingkungan sebetulnya kan. Di situ ada undang-undang, ada nilai-nilai yang sudah ada, terus juga termasuk adat istiadat itu kan kita nggak bisa keep langsung itu. Nah yang bisa kan hanya mempengaruhi lah dikit. Nah yang bisa di keep itu kan yang di instrumental inputnya ini. Nah instrumental input itu kan ada kurikulum, ada SOP ya. SOP itu apa, standar operating prosedur, operasional prosedur atau kesepakatan atau apapun yang sifatnya bisa kita bikin sendiri. Nah prakteknya yang di instrumental input aja banyak orang nggak mau melakukan sendiri gitu loh. Lebih baik mengambil atau memfotokopi punya orang kan gitu. Nah ini yang di Sanggaran Alam itu saya mencoba untuk membangun sendiri ya bahwa itu mempelajari kurikulum orang lain dan sebagainya itu kan soal belajar, artinya ya, supaya kita juga tahu apa sih yang terjadi di luar sana gitu. Nah, tetapi outputnya ya kita harus bikin sendiri kira-kira gitu. Dan kalau kita bicara kurikulum ya tidak hanya untuk siswa, kurikulum itu ya untuk orang tua, ya untuk guru, ya untuk orang-orang yang terlibat di situ. Jadi selama ini kan kurikulum hanya untuk siswa saja kan, kira-kira begitu. Nah ini yang di tempat lain, apalagi dengan sekolah menjadi komoditas tadi, ya instrumennya ya ngambil alih yang dianggap mewah-mewah itu, bisa Cambridge, bisa apalagi itu, bisa juga bahkan kalau di agama ya model-model yang Islam terpadu dan sebagainya itu sebenarnya cuma fotokopi aja gitu loh, hampir tidak, sebenarnya mereproduksi apa yang sudah ada. Nah kita mencoba kan gini ya, aliran pendidikan itu kan cuma ada dua sebenarnya, yang satu adalah produksi, memproduksi sesuatu yang baru, dan yang satunya lagi adalah reproduksi. Nah yang terjadi adalah hampir semua sekolah itu mereproduksi, fotokopi aja sampai tintanya habis, kira-kira begitulah. Nah kira-kira praktek-prakteknya seperti itu. Nah apa yang melandasi itu ya tadi, kalau kita bicara reproduksi, bisa mereproduksi orang lain. Nah bagaimana juga bisa saja sebenarnya mereproduksi apa yang ada di dirinya, ya nggak masalah sebetulnya, sehingga akan ada produksi-produksi pengetahuan baru, entah itu dalam lingkungan hidup kita, entah itu apa yang menyangkut soal keterampilan, apa yang menyangkut soal pengetahuan dan sebagainya. Sehingga itu juga sudah diteliti ya, bahwa sebetulnya kesadaran manusia itu sebenarnya 90% itu yang paling hakiki itu justru ketika orang menemukan sendiri. Jadi kalau yang hanya mendengar itu ya lupa, kalau yang hanya melihat ya mungkin ingat sebentar gitu, tetapi ya itu akan cepat hilang gitu, tidak akan menjadi tidak akan menjadi bangunan nilai yang kuat. Nah satu contoh ketika anak saya kecil dulu, ini kita ngomong kesadaran ya, ketika saya membakar obat nyamuk yang spiral itu, anak saya tertarik itu, pasti deketi dan pasti dia akan pegang itu. Nah benar dipegang lah, nangis lah dia, mungkin karena obat nyamuk ya paling lecet lah sedikit ya, kalau obor apa nyala api yang gede ya saya nggak berani kan gitu. Tetapi keuntungan saya, nah besok lagi ya ketika saya membakar obat nyamuk lagi, dia udah enggak pegang lagi. Nah intinya kan dia punya kesadaran real tentang pengalaman peristiwa dia tentang api. Nah saya keuntungannya apa, saya tidak perlu lagi ke anak saya, nah api adalah enggak perlu lagi itu, dia udah tahu sendiri gitu dari pengalaman dia pegang obat nyamuk. Nah tugas orang dewasa mestinya bagaimana agar anak ini tidak fobi terhadap api. Kira-kira secara gampang mestinya kan pendidikan itu kan tujuan utamanya kan membuat kesadaran manusia. Saya kira Confucius itu seorang filosof Cina itu dia mengatakan, dan ini juga sudah diteliti juga ya, bahwa mendengar itu lupa, melihat ingat, mengalami paham, dan kalau menemukan sendiri itu akan menguasai. Jadi kira-kira pengetahuan-pengetahuan atau kesadaran-kesadaran yang karena menemukan sendiri itu akan mengakar sampai kapanpun gitu loh, berbeda dengan hafalan kira-kira begitu. Nah sekolah itu lebih banyak praktek-praktek yang justru tidak apa yang dia alami, apa yang dia temukan sendiri, tetapi hanya menghafalkan sesuatu yang dia tidak mengalami ya. Mungkin aja apa yang disebut kontekstual menjadi tidak, kan? Kira-kira itulah sambungannya gitu.